Pa'palakuanna suho hondongam 20 kahua. Kende dan kanilangeng galantangam maneki sandi kiwa luta maltaimbe. Sayin madota indo pak botte tato'o akan atamui kan nasalamai anata dem pada sana pakamajakan. Si lele mahom pon na natambai kan mendaha akan apahan dunuham anna masakket toy kaliani. Yalek bom polus ukuhu ihangka napatamayan napi. Masa ni napatamai, ya tilok do ula ilam main do Allah hangka, aka malusum anang keke iliman na Paulus. Tapa na naitin do pak boto mendek kek do liman na Paulus indo ula, ya sipak tulak-tulak unawa. Si papatiam pala indi tau, aka muinna anna malalapa ilam may tangalek bo, sapo awanah inna tak napabay indo dewa tabayne, to si munduk lolah latubo. Sapo na pimpisan mandi tamapi Paulus tak den nakana sidim. Ya law na si kanam peliw na wala sukka unto batu akala songka mate, ya tak mandi den maka Paulus. Katampasan na naway pole. Dewa tahya palae. Indo kini toho, si kahukuk litak na Publius, gubernur na Litania toho. Tak den pada samadotak na tahimakam, sampai talungan lo talubengi na tosabekam. Watweta toho, metin doambe na Publius aka lumala an na metahaha. Yalek bom Paulus tamatambin na indo tomasaki. Napak sambajangan na nanapakumbay palakna. Ya bono etasiaham. Tapana na pekahe batau kahakahaya to'o, ya sulen duka inggan na tomasaki sengak di indo leutam, ya sangin napabono unduka. Tak dem pada sanapak kasalaikam, an nabuda akakan na sinabien ni bebekam. Tapana lalek bakam, napatokan nongkan ni inggan na kapaluangki. Tapana talubulangkan ni dia lutam malta, ya mengkalaongkam. Deme sa kapalak butu dia may Alexandria, toho naliu piduka dia, pada masena watu kamadingingam, akakada kehibu. Kapalak ia to'o, disangai dia skuri, batu dia dewata to hendu. Ya yang kengi. Sulekan lako sirakusa, ya tohongkan dia talubengi. Maneki pala oi kapala ki hutuk bihil lekbo, ya sule kalaku kota regium. Tapana masia, sule hibuk butu dia metande bokok na kapala, ya dua bengi mane sule kalaku puti oli. Eta to'o, si tamu kambuda tung katapa ipuang Yesus. Na pelawan na toho pakan dia, ya eta pakan duka saminggu. Mane tahu kampolek lako Roma. Na sana to matapak di Roma noa la sule, ya mengkalosiam, sule na tamuikan dia pasa Apius, anna laku banwa tallu. Tapana si tamukam, ya makkuhu sumanga Paulus lanyang puang ala ta'ala, anna tak den pada sa kasalle penawanna. Tapana dia ka Roma, ya dipebeng Paulus mak banwa senga solamesa sohodadu unjagai. Tapana talubengkan dia, untambay ninggan na pewawan na to Yahudi Paulus. Ya tihempun ni, makadam Paulus nawa, oinggan na kwa sola suungku, setongan na tak den mumpogawa kakadakial lako solata anang pak-pak de adak kabesaan na nene to tapo nene. Sapo muin na anna susi, bisa kasiamak di Yerusalem, anna nabehwa lako tomak pahenta Roma. Puha di pahesa, ya melo indotom pahesa a lanalapasan na, aka tak den kasalahanku lasihatan na di Pateya. Sapo aka mo kapunala to Yahudi dio, la dilapasan na, tepas aku pelau, anain de kahakahaku, dihoto diolona to mahaja Roma, tak diwasulia indan alam pahapa solata to Yahudi. Yanto kasuhunganna, anaku tambahin kuak, anna malakia si ita, akalaku pak tulai kuak. Temo dihante basia, akaun katapaya indo to masain, tapi mitaya ingganta to Israel. Sapo na timbak to Yahudi nawa, takkan dia nuntahi masuhak di umay Yudea di una kalemu. Tak toy de sule solata di umay na tulasan kang kakadakiammu. Sapo melok kihingi isi penabammu. Maka kisah yang kiwa inde piadasan umpe pak guhuam buda ta umbahoi. Yang tandai me sa allo lanangi si tamu pole. Tapana lambi itempona, tak den pada sabuda tau sule di wangian na Paulus. Ia mengkala me bengit suela kumahammu, untahan kana nampak pakahebaan dia na kapahentaan na puang ala ta'ala Paulus. Anna natulasan ni duka isin na pepondongan na Musa, sola suha na ingkan na Nabi, anuk na pialalan na namalau huntu indoto Yahudi matapak laku puang Yesus. sapo indo pak tulak na, dan nung katapak ya nadem mo kong katapak. Sapo aka tak pada pada ng katapak tulak na polos, ya lekban indo tabudang peleg banua, tapa na puha makada polos nawa. Awana tapak di tendo puha na tulak lopok, penawa maseho na palombun nabi Yesaya, lako nene to tapo nene, inggan tak to Yahudi nawa. Lako ko ala alak na indi tau, anamu anni, lau hingi liwa, sapo tak lamala na ala pikihammu, analom petua liwa, sapo tak lamala na ala kalammu. Aka indi mai tau, maka haun penawanna, anasimak binga-binga, solamak buta-buta. Napate endana paitai matanna, pahingi talinganna, anadana na alai penawanna, lambi mak pasule-sule lako kaleku, nasuhung kupabono. Yan tuan na pahallu piak lampengisan ni mu'ua, kasalamasan butu dipuang ala ta'ala, puha di palandasan duka lako tau tayan na to Yahudi, anna lana tahima manappa. Tapana puha mak tulak Paulus, yalek bain indo to Yahudi, anna si pengka-pengka katak malam esa penawa. 2 tahun toho Paulus ilan indo banua na sewa di Roma, anna si untahima matiainggan na tau to sulem pelambi'i. Sola pono kabahaniam, umpak pakahebaan kapahentan na puang ala ta'ala, anong pepak guhuan diyo na debatan ta Yesus Kristus, anna tak den tau ulabaih.